Syahad. Tiga dakwati ila Allah. Soal 24, kenaikan tugasnya yang mengumum Allah Ta'ala, apa kewajiban? Apa yang wajib? Apa yang wajib atas penutup ilmu dan seorang alim jika dihadapkan dengan dakwah kepada Allah? Nah, tujaha dibaca nasab sebagai apa? Hal. Hal itu musta. Oke, dari mana? Pak Lukman? Maful fi, bukan maful fi. Torok. Baik. Tanya sama Pak Lukman. Pak Adaba ikolihi adawatu ilawai wajibatun. Kama kola ta'ala Uda'u ila tapi lirob sudah bil hikmati wal ma'idu bil hasana wajadilum billati ya hasan. Nah. Maka saya menjawab dengan pertanyaan katanya dawai kepada Allah adalah wajib bagaimana yang terulah kepada jalan rohmu dengan hikmah dan dengan ma'idu yang baik hasanah dan bantalah dengan billati ya, dengan cara yang baik. Nah. Mana sisi pendalilannya? Dakwah itu wajib. Nah, al-amr al-aslu al-amr lil wujub. Hukum asalnya perintah adalah wajib. Wajibatun dibaca rafa sebagai apa ya, Khalil Balukman? Baca, Pak. Bikoli. Pakainya domir kalau tanpa. Kalau di tempat saya pakai ada fadila tuhu. Kalau nggak ada berarti domir. Mustatir. Jawazan huwa. Ada wa tilallahi wajibatun. Tentu ada mahar. Kenapa nggak khobarnya? Mustadanya mana? Nah, wadih jelas. Adakah mubtada atau wajibatun khabar? Samir ya khana. Allahu ta'ala ala salati maratiba. Da'watu bil hikmati wa bil mawadati wa bil mawadati. Wa anna man tabi'u imma an yakuna la ilma indahu wa la munasa'ati. Tad'uhu. Nah, engkau dakwahi. Karena orang yang engkau dakwahi. Orang yang engkau dakwahi kepadanya. Bisa jadi, dia orang yang tidak berilmu. Dan orang yang tidak ada perselisihan isinya dan tidak ada penentangan dan tidak ada mohon munazah tadi mungkin penentangan mukhalafah penyelisihan penentangan tidak penentangan isinya dan tidak ada perselisihan maka ini maka orang ini diperlukan dengan hikmah dan hikmah adalah menjelaskan kebenaran Kod di sini masuk fil. Nah, di mana? Tahqiq. Nah, sungguh. Ja'ala. Ja'ala ini untuk berapa maf'ul? Yaitu Ta'wata dan ala salasi maratiba. Maratiba rafa nasab jar ya afana baishab. Kenapa? Tanda jernya. Kenapa? Ilahnya. Wazan fi'l. Sehingga muntal jumuk. Berapa ilah ini? Illatun wahidatun takumu maqama illatain. Satu ilah menuduki kedudukan dua ilah. Ad-da'wah bil-hikmah wabil-mu'idah wabil-mujadalah. Lianna man. Man di sini man apa ya khana Aba Nabilah? Man apa ini? Man ada apa aja? Man istifhamiyah. Istifham itu apa? Pertanyaan. Ada lagi man? Mausulah. Mausul. Yang ketiga man syartiyah. Syarat. Terus man apa lagi? Istifham, syarat, kemudian mausul. Antum milih saja dulu. Dari salah satu dari tiga ini milih yang mana? Mausulah. Nah, man atau isim mausul itu membutuhkan apa? Silah. Silah dan? Ait. Mana silah, mana aitnya? Silah itu apa tuh? Jumlah yang terletak setelah isim mausul. Mana jumlahnya? Tad'uhu. Ait itu apa? Ait itu domir. Domir yang kembali kepada isim mausul. Mana aitnya? Domirha. Gampang kan? Imma yakuna la ilma indahu. Yakuna. Indah yakuna. Rafa' nasab. Jasm. Kenapa? Kosong dari penasab dan zirofa. Nah, kalau ya kun nasab ya karena ada an. Jangan karena nggak ada penjazem. Nggak ada penjazem dan tidak ada profa gitu. Kalau mansub ya ada amilnya yang menasabkan. Jazem ada yang menjazemkan. Kalau tidak ada penasab penjazem, nah itu baru marfu. Mana isim dan mana khabarnya? Apanya itu? Isim dia apa dah? Ustaz terjawabkan takdir huwa kembali man. Man ke an. An huruf. Ilma. Indah ya Pak Sofi. Abu Abdurrahman. Ilma. Ilma. Rafa nasab jar. Kenapa? Salah. Lah apa? Salah. Kembar. Tasik. Oh. Lamul amr. Kalau lamur Lamul amr itu lamnya pendek, enggak ada alifnya. Lamul amr itu menjazmkan. Lana fi'il jinsi. Nah. Berarti elmas sebagai apa? Isimnya la. Hukumnya apa tadi? Mansub. Tuwafiq huya khana ba Sofia? La. Apa jawab? Mabni. Nah, isimnya la itu mansub jika apa? Mudhaf atau syabibil mudhaf. Kalau dia mufrad, maka hukumnya mabniyun ala ma yunsabu bihi. Mabni atas tanda nasabnya. Kalau dia mansub ya khana ba Abdurrahman, itu nanti tanwin la ilman. Nah, ketika tidak tanwin ini menunjukkan dia mabni. Wala munaza'ata inda wala mukhalafata. Fahada yuda'a rafa' nasab jazm. Aba Luqman. Nah iya, rafa' nasab atau jazm pertanyaannya. Pertanyaan rafa' nasab atau jazm kok? Mahal. Mahal itu kalau mah benih. Kenapa rofa? Nah, tanda rofanya? Halal. Lemahnya di mana? Di atas alis. Mana minduria? Ta'azur. Bil hikmah wal hikmah ya bayanul haq bayanu rafa nasab jar rafa bagaimana fa'il dari mana hikmah sebagai apa? Mubtada. Berarti? Khobar. Khobar. Iya, ini namanya domir apa? Ubaidah? Domir fasl. Domir fasl itu apa? Mubtada dan khobar. Ya. Wal mu'idah. Ikra ya khana wa ishaq. Masdar ini. Indahu syai'un wa. Atafnya ke syai'un itu. Apa? Masdar, masdar yang wazan marfu' tak. Ini kira-kira apa bacanya? Wazan apa? Tafa'ala. Masdarnya apa? Masdar. Tawakuf. Nah, wa tawakufun. Ta'iduhu. Wa'ado ya'idu. Asalnya yaw'idu. Waw-nya dibuang, kenapa? Terletak antara fathah dan kasroh. Kalau kita tarik, Tarjim. Dan nasihat itu tidak dilakukan bersama orang yang atau kepada orang yang memiliki sedikit daripadanya penentangan dan berhenti dari menerima al-haq. Yani dia tidak mau mengambil sikap dalam menerima al-haq, tawakuf, berhenti. Artinya berhenti tidak mau mengambil sikap di dalam menerima kebenaran. Maka sebenarnya kau memberikan nasihat kepadanya. Cara pemberian dorongan. Terkadang dan memberikan ancaman terkadang. Dan dengan keduanya. Targhib dan tahrib. Persamaan. Apabila memungkinkan. Jika keadaan mengharuskan hal itu. Jika keadaan mengharuskan demikian itu. Takunu. Mana isim, mana khabarnya. Takunu. Isimnya penuh. Jawazan takdir wiyya kembali ke. Ma'idah. Takunu ma'idah. Nah. Khabarnya mana? Khabarnya dorof. Abas segul jumlah. Ma'aman. Ila akhirih. Bay'un. Mana bila? Man-nya apa ini? Kembali ke man lagi. Mana apa Nabil? Mausulah, ahsan. Mana isim mana silah mana aidnya? Indahu syai'un, jumlah ismiyah. Nah, aidnya? Syai'un sebagai jumlah ismiyah berarti apa? Mubtada'nya mana? Mubtada'nya boleh lah, dorof sebagai khabar. Mubtada. Jar majrur dorof kalau di depan seperti ini sebagai khabar muqaddam. Iya. Syai'unnya sebagai mubtada' muakhar. Minal iradi wa tawakufun an qabulil haqqi fa innaka ta'iduhu. Ta'iduhu. Tadi ya wa'ada ya'idu asalnya apa? Masih ingat dalam bacaan sorof bina misal wa'ada ya'idu asalnya yau idu kemana wawunya ya Pak Abdurrahman? Ya Pak Ibrahim wawunya dibuang. Asalnya ta'iduhu, ya. Wawunya dibuang karena terletak di antara fathah, huruf mudhara' dan kasrah. Nah, itu kaidah ini. Fa'ilnya mana? Fa'ilnya ta'iduhu mana ya, Bab Ibrahim? Nomer musdatir. Wujuban takdiru. Anta bitargi bitaratan taratan Abu Abdurrahman maful bih Sofia taraf ahsan taratan ini hinan maknanya hinan dengan targhib satu ketika dengan tarhib ketika yang lainnya wabihima jami'an. Iqtadatil halu. Al-halu. Indah ya Bapak Luqman. Baik. Iqtadat. Kenapa diberi ta'anis? Asalnya itu iqtado. Pakai alif. Karena bertemu dengan ta'anis sakinah maka alifnya hilang. Jadi iqtadat. Paham ya? Iqtada aslinya. Kenapa diberi tak ta'nits? Masa apa Lukman? Kenapa ya Pak Azam? Mu'anas. Siapa yang mu'anas? Mu'anasnya Zalika. Nah, Zalika kok mu'anas? Kembali ke masjid Al-Khan. Yang mu'anas itu Al-Halu. Al-Halu. Al-Hal itu bisa mudhakar, bisa mu'anas. Ya? Nah, Al-Hal itu bisa mudhakar, bisa mu'anas. Di sini beliau menggunakan mu'annas. Ini tadot al-halu dhalika. Raya Banabila. Ikhra. Wal-mujadalah. Tuh. Wal-mujadalah tu takunu ma'aman indahu i'adhi. Dun. Apa tadi? Ma'aman indahu syai'un. Sama. Munaza'atun. Wa munaza'atun. Bilhaq. Fa'innaka tujadilu billati hiya ahsanu minal qawli au billati hiya ahsanu Nah. Artinya dan mendebatnya itu adalah bersama dilakukan bersama orang yang dilakukan bersama orang yang di dirinya ada penentangan Eot. Ada apa? Penentangan nah. Dan penelitian terhadap Al-Haq maka lebih baik dari perkataan atau yang lebih baik dari penerimaan atau dengan sesuatu yang lebih baik penerimaan sesuatu yang lebih baik bil ikna ya ini ya. Ikna itu menerima dengan penerimaan. Sama ya tadi keterangannya mujadalah sama dengan atasnya takunu ma'aman indahu iradun wa munazatun fil haqi fa innaka tujadilu billati hiya ahsanu minal qawli au billati hiya ahsan bil ikna. Nah, wallahu a'lam bishawab. Nakfi bihadha wa rabbika.